Baik. Naktamil tersana insyaallah. Mudhaharatul riddah, mazahirur riddah. Ya, mazahirul riddah. Kemarin ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ayo pandu Iqra. Mazahirur riddah. Qala sahibu ikhtiyaratihi wal murtaddu min asyrafa billahi aw kana mubghidan li rasulihi aw bima ja'a bihi aw taraka inkara kulli munkarin bi qalbihi aw tawahhama an anna anna min ashabati man qatala ma'al kufari aw ajada dhalika aw anqara mujma'an alaihi ijma'an qat'iyan aw ja'alahu bainahu wa bainallahi wasa'ita yatawakkalu alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum wa man syakka fi sifatin min sifatillahi wa mithluhu la yajhalaha la yajhaluha la yajhaluha fa murtaddun wa in kana mithluhu wa in kana mithluhu yajhaluha fa laysa bi murtaddin wa li hadha lam yukaffir an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula asy-syakka fi qudratihi Allah ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abu Butain rahimahullah kemarin sudah menjelaskan bahwa yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah adalah membedakan antara permasalahan tauhid dan syirik dengan permasalahan apa? Asma wa sifat. Dalam permasalahan sifat, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang dipilih oleh beliau, seseorang itu diberi toleransi kalau tidak tahu. Diberi toleransi kalau apa? Kalau tidak tahu. Dan saya kemarin sebutkan bahwasannya itu juga disebutkan oleh siapa? Asy-Syafi'i. Ya, disebut oleh Syafi'i seperti dikutip dalam Istimau Juyus. Ya, Ibnu Qayyim. Lalu pernah kita baca di Syarah Kasyfus Syubuhat. Nah, dan di tahqiq mazhab Syekhul Islam, ya, kemarin kita baca Ibnu Qayyim di sana apa membawakan khilaf bahwa ulama ada khilaf dalam menghukumi kafirnya ahlul bid'ah sifatiyah, ya, dalam menghukumi permasalahan sifat ini, iya kan, dalam menghukumi permasalahan sifat. Kemarin kita sudah baca di tahqiq mazhab bahwa Ibnu Qayyim membawakan adanya khilaf. Sebagian ulama mengatakan apa? Langsung dikafirkan. Sebagian yang lain mengatakan harus iqamatul hujjah, yakni yu'dzar bil jahl. Artinya ya, dikasih toleransi kalau tidak tahu. Ya, ada khilaf memang dalam masalah itu di kalangan ulama. Ibnu Qayyim sendiri membawakan khilaf tersebut. Sedangkan yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ya, bahwa dalam permasalahan sifat maka la yukaffar al-jahil, tidak difonis kafir siapa? Al-jahil, orang yang tidak tahu dalam permasalahan sifat min sifatillah. Ya. Adapun dalam permasalahan syirik maka Ibnu Taimiyah tidak memberikan apa? Perincian. Tidak memberikan perincian dibedakan antara jahil dengan alim, antara jahil dengan alim. Ya, dalam permasalahan syirik, yakni apa? Tidak diberi toleransi kejahilan, tidak diberi toleransi kejahilan. Sekarang dibawakan qala sahibu ikhtiyaratihi, ya, berkata Al-Ba'li, ya, atau iya Al-Ba'li atau Ibnu Lahham yang dikenal dengan Ibnu Lahham As-Baslar, ya, Al-Ba'li namanya apa? Julukannya Ibnu Lahham As-Baslar, ya. punya banyak karya di antaranya Mukhtasar, ya, Mukhtasar Manhaj Sunnah, Mukhtasar Sharimul Maslul, Mukhtasar, ya, dari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, termasuk menghimpun ikhtiarat, ya, dan beliau bukan muridnya Ibnu Taimiyah, nah, tapi murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau saya ikhtiarati, berkata penghimpun, ya, pendapat-pendapat pilihan Ibnu Taimiyah. Wal murtaddu, dan orang murtad man asyraka billah. Pertama apa? orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Au kana mubghidhan li rasulihi au li majabi, atau membenci Rasul SAW atau apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada catatan man asyraka billah, ya, siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah kecuali kalau jahil gitu. Ada catatan? Nah, tidak ada. Membenci Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah kecuali kalau jahil gitu. Ada catatan? Tidak ada. Au taraka inkara kulli munkarin bi qalbihi, atau meninggalkan pengingkaran, yakni tidak mengingkari, ya, kulli munkar, semua kemungkaran bi qalbihi, dengan hatinya. Ya. Semua kemungkaran, bukan satu dua kemungkaran, ya. Semua kemungkaran hatinya tidak mengingkarinya. Semua kemungkaran hatinya tidak mengingkari, tidak mengingkari hatinya, ya, hati tidak mengingkari semua kemungkaran. Ada catatan? Kecuali kalau dia jahil. Tidak ada. Au tawaham anna man as-sahabati, atau berprasangka. Ya, atau berprasangka bahwa di antara sahabat man qatala ma'al kuffari, ada yang berperang bersama orang-orang kafir, au ajal dzalik, atau membolehkan, ya, bersama orang-orang kafir memerangi orang Islam. Ya. Sedangkan kasus yang dibawakan oleh Syekh Muhammad di Sittah Mawadhi' itu ada dua alasan kenapa tidak dikafirkan. Alasan pertama apa? Mukroh, mereka dipaksa. Ini ada sahabat yang ikut bersama pasukan musyrikin di perang apa? Badr. Ya, di perang Badr. Ya, melawan kaum muslimin. Dan mereka sebagian mereka apa? Mati, terbunuh. Ya. Dan tidak dikafirkan. Dan tidak dikafirkan oleh Rasul dan para sahabat. Kenapa? Yang pertama karena mereka dipaksa, mukroh, karena dipaksa. Yang kedua, ya, tidak ada tawalli, yakni tidak ragu terhadap Islam dan tidak menganggap apa dinul musyrikin itu boleh atau baik atau lebih baik, tidak. Ya, dua hal ini. Ya. Adapun kalau sebenarnya yang disebutkan Syekhul Islam di sini, ya, kalau ada yang berprasangka ada di antara sahabat yang di barisan kufar berperang melawan kaum muslimin secara mutlak begitu, ya, maka itu kufuran, tuduhan seperti itu, ya. Tuduhan seperti itu kufuran. Atau di antara sahabat ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan bergabung dengan pasukan kufar untuk merangi kaum muslimin secara mutlak begitu, ya, maka itu adalah apa? Kekufuran, riddah itu, ya. Itu riddah, ya, orangnya murtad. Tidak dikasih catatan kecuali kalau dia jahil. Au ankara mujma'an alaihi ijma'an qat'iyyan. Ya, atau mengingkari perkara yang sudah disepakati, ya, perkara yang sudah disepakati secara pasti. Perkara yang sudah disepakati secara pasti. Ya. Tidak ada catatan juga kecuali kalau dia jahil. Tidak ada catatan. Ya, langsung dia murtad begitu, kan? Mengingkari kewajiban salat. Ya, mengingkari dan seterusnya dan seterusnya. Au ja'alahu bainahu wa bainallahi wasa'ita, atau mengangkat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tawakkalu alaihim, tawakal kepada para perantara itu, yad'uhum wa yas'aluhum, berdoa kepada perantara itu dan meminta kepada para perantara itu. Meminta kepada para perantara itu. Ya. Ada catatan? Kecuali kalau jahil, tidak ada. Wa man syakka, dan barang siapa yang ragu. Ragu berarti apa? Jahil. Dan barang siapa yang ragu fi sifatin, ya, pada satu sifat min sifatillah, dari sifat-sifat Allah. Jadi pada sebagian apa? Sebagian sifat. Ragu pada sebagian sifat, parsial dari apa? Sifat. Bukan pada semua sifat, tapi pada parsial dari sifat. Kalau ragu pada semua sifat, mana? Ragu Allah itu ada atau tidak? Ada dan tidak, enggak? Nah? Sifat atau bukan itu ada dan tidak? Iya. Sifat. Ya. Tapi pada parsial dari sifat. Parsial dari satu sifat. Nah, dari sifat-sifat Allah SWT. Wa misluhu la yajhaduha. Ya. Sementara orang seperti dia itu, ya, tidak layak untuk jahil. Dalam permasalahan sifat yang satu itu, tidak layak. Orang seperti dia itu jahil dalam masalah sifat itu. Ya. Fa murtadun, maka dia murtad. Wa in kana mithluhu yajhalu, namun jika orang seperti dia itu layak untuk jahil. Orang seperti dia itu layak untuk jahil terhadap apa tadi? Terhadap satu sifat itu, falaisa bimurtadin, maka dia bukan murtad. Berarti ada pembedaan tidak? Ibnu Taimiyah membedakan tidak permasalahan sifat dengan permasalahan syirik dan yang lainnya? Membedakan. Tadi ketika menyebut murtad itu orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, enggak dikasih keterangan. Ya, dari sisi keterangan. Ya. Kecuali kalau dia jahil. Kecuali kalau seperti dia ini jahil. Ya, ketika berbicara masalah kekufuran yang lainnya ini, tidak ada catatan itu. Tapi ketika berbicara masalah apa? Jahil terhadap sebagian sifat, bukan semuanya. Ya, ragu terhadap sebagian sifat, bukan semuanya. Maka Ibnu Taimiyah membedakan antara yang jahil dengan tidak layak untuk jahil. Bukan alim, tidak layak untuk jahil. Ya, tidak layak untuk jahil. Ya, Ibnu Taimiyah membedakannya. Ya. Walihada, oleh karenanya dalilnya apa? Ibnu Taimiyah sebutkan dalil dalam masalah ini. Ya, dalam masalah apa? Parsial dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang ragu terhadap sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini, Ibnu Taimiyah sebutkan dalil walihada, oleh karenanya lam yukaffir nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula syaka fi qudratillahi taala. Ya, Nabi SAW tidak memponis kafir orang yang ragu terhadap kudroh, kemahamampuan Allah SWT. Ya, mutlak orang itu ragu terhadap kemahamampuan Allah SWT atau pada sebagian dari kemahamampuannya. Sebagian. Ya, pada sebagian kejadian. Pada sebagian apa? Kejadian. Ya, pada sebagian kejadian. Ya. Dia enggak ragu kalau Allah itu akan membangkitkan semua manusia. Karenanya dia berpesan supaya dibakar. Dengan begitu, ya, Allah tidak akan apa? Allah tidak akan apa? Membangkitkan dirinya. Kan begitu. Jadi dia tidak ragu, ada kebangkitan dia enggak ragu. Allah Maha mampu membangkitkan semuanya, dia tidak ragu. Tapi untuk kasus yang satu itu, ketika jasadnya dimusnahkan, dia apa? Dia ragu kalau Allah mampu. Kan begitu. Ya, jadi pada sebagian, dan itu masalah apa? Termasuk masalah khafiyah wa zahirah. Hah? Khafiyah itu termasuk masalah yang samar. Termasuk masalah yang apa? Yang samar, ya. Banyak ulama yang menegaskan itu termasuk masalah yang samar, ya. Ulama sekarang Syekh Ibnu Baz dalam syarah Kasus Syubhat, Syekh Fauzan, ya, dalam apa? Catatan kaki terhadap Aridul Jahl. Ya, banyak itu. Ya. Jadi ini masail khafiyah, ini masail khafiyah. Nah, ini kutipan ini membuktikan apa yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, bahwa Syekhul Islam Taimiyah membedakan. Syekhul Islam Taimiyah membedakan. Dan tidak semua masail sifatiyah, tidak semua permasalahan sifat Ibnu Taimiyah membedakan begitu. Ya? Tidak dijadikan sebuah kaidah yang mutaridah, sebuah kaidah yang berlaku secara umum pembedaan itu. Buktinya, ya, lihat paragraf sebelumnya. Syekh Abu Butain mengatakan baris terakhir, waqad qaddamna ba'dha kalamihi fil ittihadiyah wa ghairihim wa tafsirihi man syakka fi kufrihim. Ya, sudah berlalu kami bawakan sebagian ucapan Ibnu Taimiyah fil ittihadiyah. Ya, status wahdatul wujud wa ghairihim dan semisal mereka. Bahwa Ibnu Taimiyah apa? Wa tafsirihi man syakka fi kufrihim. Ibnu Taimiyah bahkan mengkafirkan orang yang ragu atas kafirnya mereka. Kalau yang ragu atas kafirnya mereka jadi kafir, kan apalagi merekanya, kan begitu ya? Apalagi merekanya. Ya. Masalah wahdatul wujud masalah sifat bukan? Masalah sifat. Ya, masalah syahdi yang masalah sifat. Artinya dalam permasalahan sifat, ya, Syekh Abu Butain memberikan kesimpulan yang mengesankan, mengisyaratkan, mengesankan bahwa Ibnu Taimiyah dalam permasalahan sifat tidak memiliki satu kaidah yang apa? Satu kaidah yang baku dalam semua kasus sifat, berbeda dengan permasalahan syirik dan semisalnya. Ibnu Taimiyah punya kaidah baku dalam masalah itu. Tidak ada uzur kejahilan, tidak ada uzur ijtihad yang keliru, tidak ada uzur tafsir yang keliru, tidak ada uzur taklid sebagaimana kemarin dibahas. Ya. Tapi kalau masalah sifat, maka apa? Dibedakan. Kenapa? Karena masalah sifat itu ada yang khafiyah, ada yang zahiro. Ada yang khafiyah, ada yang apa? Ada yang zahiro. Ya. Jadi ada perincian dalam masalah itu. Berarti Ibnu Taimiyah menyelisihi ulama yang lain atau tidak? Tidak menyelisihi. Para ulama yang lain juga begitu. Kalau masalah khafiyah, orang dikasih apa? Dikasih toleransi dalam masalah khafiyah. Ya, ulama yang lain juga begitu. Berarti tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Ini apa bentuk pengkompromian yang dibawakan oleh siapa? Syekh Abu Butain di sini, dan ini juga dilakukan oleh siapa kemarin? Syekh Abdul Latif, ya, dan yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman di kitab Kasful Auham. Kasful Auham wal Iltibas. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau begitu, Ini jadikan kaidah. Inilah manhaj Ibnu Taimiyah dalam masalah takfir. Jadi membedakan antara masail. Ada masail zahirah, ada masail khafiyah, ada masail syirik dan semisalnya, ada masail apa? Sifat. Dan dalam masalah sifat pun Ibnu Taimiyah tidak memiliki satu kaidah yang diterapkan pada semua kasus sifat. Ya, pada semua kasus apa? Sifat. Tetapi apa? Pada sifat-sifat sebagian yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan apa? Pada juz'iyah min juz'iyati as-sifat. Pada parsial, kasus-kasus parsial dari sifat. Ya. Sudah bisa dipahami? Ini jadi kaidah. Jadi setiap antum baca, ya, setiap antum baca kutipan dengan Ibnu Taimiyah, antum harus kembalikan pada asal itu. Karena itu usulnya Ibnu Taimiyah. Karena itu kaidahnya Ibnu Taimiyah. Jadi untuk memahami ucapan Ibnu Taimiyah yang dikutip orang, dipotong orang, dicomot orang, ya, kembalikan pada usul itu. Kalau bertentangan dengan usul itu, berarti kutipan itu mesti ada yang salah, ada yang kurang dan sebagainya. Kan begitu? Ya, ada yang salah, yang kurang dan sebagainya. Ya. At-tafriqu bainal jahili wa ghairi bisifat. Naam. At-tafriqu bainal jahili wa ghairihi bisifati. Fa'atlaqa fil madhi. Fa'atlaqa fima taqaddama min al-muqaddirati wa farraqa fi bisifati bainal jahili wa ghairihi. Ma'a an ra'ya. Ha? Ma'a apa? Ma'anna. Ah. Apa bedanya anna dengan an? Bedanya an. Ya, kalau anna? Iya. Jadi ini anna apa an? Anna. Hah? Ro'ya itu fi'il apa isim? Ro'ya? Hah? Fi'il apa? Fi'il mufrad apa? Fi'il musanna apa? Fi'il jama'ah? Selamat. Selamat. Itu kalau punya anak dikasih nama Ismi Amar ya. Ismi Amar. Ismi Amar. Ismi Mudore. Nah. Nah. Tafrik ya. Membedakan bainal jahil antara orang yang tidak tahu wa ghairihi dengan orang yang tahu bisifat dalam permasalahan sifat. Tadi sudah dipahami betul ya? Mana Ibnu Taimiyah dalam permasalahan sifat? Sudah dipahami betul ya? Pada hakikatnya kalau kita simpulkan mengatakan begini. Ya, kalau dalam permasalahan syirik ya, Ibnu Taimiyah tidak ada perincian antara yang jahil dengan yang alim. Semuanya alim masalah syirik. Ya. Nah, yang kedua, kalau dalam permasalahan sifat, apakah mutlak Ibnu Taimiyah membedakan antara yang jahil dengan yang tidak jahil? Mutlak Ibnu Taimiyah membedakan yang jahil terhadap sifat maka mazur, dikasih uzur, yang tidak jahil maka tidak dikasih uzur. Mutlak begitu? Tidak. Ya. Yang pertama pada apa? Ibnu Taimiyah membedakan antara sifat. Ya, antara sifat-sifat itu dibedakan. Ada sifat, ada yang sifat itu masuk masail zahirah, ada sifat itu yang masuk masail khafiyah, masuk masail khafiyah. Yang kedua, bahwa yang diberi uzur oleh Ibnu Taimiyah dengan kejahilan atau sifat itu pada semua sifat atau pada sebagian kecil dari sifat? Sebagian kecil dari sifat. Jadi juz'iyah pada permasalahan fara', apa? Cabang. Pada permasalahan apa? Cabang, bukan pada permasalahan semua sifat. Ini Ibnu Taimiyah membedakan. Ini sudah dipahami ya? Mana Ibnu Taimiyah ya? Ya. Sehingga sekarang kita akan apa baca ibaratnya apa namanya kritikan ya, istidrak itu kritikan, istidrak Syekh Abu Butain terhadap manhaj Ibnu Taimiyah dalam permasalahan sifat. Fa atlaqa fi ma taqaddama min al-mukaffirat, ya, Ibnu Taimiyah ya atlaqa tidak memberikan pengecualian atau catatan, atau makna itlaq, makna apa itlaq, makna mutlak. Ya, yakni tanpa catatan, tanpa pengecualian. Ibnu Taimiyah tanpa mengungkapkan tanpa catatan, tanpa pengecualian fi ma taqaddama pada yang telah kami sebutkan minal mukaffirat, dari pembatal-pembatal atau penyebab-penyebab vonis kafir. Ya, penyebab-penyebab vonis kafir. Ya kan tadi kan kita baca, ketika menyebutkan man asroka billah, dikasih catatan enggak? Dikasih pengecualian kecuali kalau jahil. Ya, au kana mujidan li rasulihi, kecuali kalau jahil. Kasih catatan dulu enggak? Ya, Ibnu Taimiyah tidak memberikan catatan atau pengecualian. Wa farraqa, namun kemudian Ibnu Taimiyah membedakan sifat dalam permasalahan sifat. Betul tidak? Di baris yang terakhir, ya kan? Di baris yang terakhir dari paragraf sebelumnya itu, Ibnu Taimiyah mengatakan man saka fi sifatin min sifatillah yang itu la yajaluha murtad, wa in kana mithlu yajaluha falaisa bi murtad. Jadi Ibnu Taimiyah membedakan dalam masalah sifat. Membedakan. Selain masalah sifat mutlak, tidak ada perincian, tidak ada catatan, tidak ada pengecualian. Kalau dalam masalah sifat, Ibnu Taimiyah membedakan farah, Ibnu Taimiyah membedakan sifat dalam masalah sifat bainal jahili wa ghairihi, antara yang tidak, antara yang jahil dengan yang tidak jahil. Apakah mutlak dalam semua sifat? Mutlak dalam semua sifat? Tidak. Ini harus dipegang. Tidak dalam semua sifat. Ya. Buktinya tadi sudah kita baca pada paragraf sebelum-sebelumnya, ya. Ma'anna, padahal, nah ini kritikannya. Kritikannya siapa Buten? Benarkah manhaj Ibnu Taimiyah ini? Kan begitu. Ya. Apakah manhaj Ibnu Taimiyah ini apa namanya? Selaras. Selaras itu rumah makan itu ya. Sejalan, ya. Sejalan dengan manhajnya para ulama sebelumnya, kan begitu pertanyaannya, ya, boleh nggak menimbang ucapan Ibnu Taimiyah sejalan tidak dengan ulama-ulama sebelumnya, boleh tidak? Boleh. Hah? Ibnu Taimiyah lo, Ibnu Taimiyah lo, pertanyaannya kan begitu, ya, apakah, ya, mana Ibnu Taimiyah dalam masalah sifat ini? Sejalan dengan manhaj siapa? Para ulama sebelumnya, ya, ditimbang dengan manhaj para ulama sebelumnya, ya. Urusan yang mengatakan tidak boleh, boleh atau tidak boleh urusan antum masing-masing ya. Nah, mana roh ya Syekh? Ya, padahal, ya, pendapat Syekh rahimahullah ini, coba perhatikan, ini pendapat dari Syekh. Ini pendapat dari siapa? Syekh siapa? Ibnu Taimiyah. Ini pendapat dari ra'yu dari Ibnu Taimiyah. Ya, hasil dari apa? Ijtihad Ibnu Taimiyah. Ma'ana padahal ra'ya, ya, pendapat ra'yu Syekh Ibnu Taimiyah ini rahimahullahu taala fit tawaqquf. Ya. Dalam permasalahan apa? Tawaqquf, apa tawaqquf? Hah? Menahan diri. Menahan diri, antakfir menahan diri dari apa? Dari memvonis kafir Jahmiyah wa nahwihi. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan dalam mengisyaratkan Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam bayan talbis Jahmiyah bahwa vonis kafir terhadap Jahmiyah dan semisal mereka dari aliran sifatiyah, aliran-aliran sekte-sekte ahlul bid'ah dalam permasalahan sifat itu ada khilaf. Itu ada apa? Itu ada khilaf. Ya, itu ada khilaf. Ya. Padahal ra'yu Syekh rahimahullahu taala, yakni Ibnu Taimiyah, ra'yu Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Tawaqquf an tafsir Jahmiyah wa nahwihi. Ini perlu diteliti. Karena Ibnu Taimiyah dalam bayan tauhid Jahmiyah itu, dalam kitab itu, Ibnu Taimiyah hanya menyebutkan ada khilaf. Beliau tidak menyebutkan ra'yu beliau apa? Apa yang beliau pilih begitu loh. Paham? Beliau tidak menyebutkan apa yang beliau pilih. Apa pendapat beliau tentang Jahmiyah, kafir atau bukan? Itu enggak beliau sebutkan. Beliau hanya menyebutkan bahwa dalam para ulama, ya, para ulama berbeda pendapat, ya, dalam memvonis kafir Jahmiyah dan semisalnya dari para sifatiyah ini, ya, dari para sifatiyah ini. Ya. Nah, apakah tawakkuf? Itu yang disebut tawakkuf tadi. Artinya Ibnu Taimiyah tidak apa? Tidak izhar, tidak terang-terangan menyebutkan pendapatnya, kafir atau enggak. Jadi menurut Ibnu Taimiyah kafir atau enggak Jahmiyah itu. Ibnu Taimiyah apa? Ya. Hah? Tawakkuf. Ya. Hanya ada khilaf. Gitu ya kan? Jadi menurut antum ya Ibnu Taimiyah, kafir atau enggak Jahmiyah itu? Jahmiyah, Asy'ariyah kafir apa enggak? Ibnu Taimiyah dalam masalahnya ada khilaf di kalangan para ulama. Namanya apa? Tawakuf. Apakah itu bisa diartikan Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan mereka? Tidak bisa. Apakah itu juga bisa diartikan Ibnu Taimiyah mengkafirkan mereka? Juga tidak bisa. Karena Ibnu Taimiyah apa? hanya menyebutkan ulama khilaf dalam masalah ini, kan begitu. Boleh jadi Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan mereka, tetapi tidak mungkin saat itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menyatakannya terang-terangan, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan di dalam syarah Aqidatul Islam. Ya, jadi itu bahasa apa namanya? Bahasa diplomatis. Ibnu Taimiyah enggak mengkafirkan mereka. Itu jawaban diplomatis. Jawaban diplomatis kenapa? Enggak mungkin Ibnu Taimiyah sendirian saat itu mengkafirkan mereka. Ya, enggak mungkin. Ibnu Taimiyah sendirian saat itu. Ya, bahasa diplomatis. Tapi bisa juga Ibnu Taimiyah memang berpandangan tidak kafir secara mutlak, tidak kafir. Ya, harus ada iqamatul hujjah, harus ada dibedakan antara yang jahil dengan yang tidak. Sebagaimana di sini yang dibawakan oleh siapa? Siapa Buten di sini? Buten yang membedakan dalam masalah ini, jahil dan jahil. Beliau membedakan pembedaan ini oleh siapa Buten dibuktikan dengan ucapan siapa tadi? Al-Ba'li yang mengumpulkan pendapat-pendapat pilihan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Padahal ra'yu Syekh rahimahullahu taala, ya, padahal pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pendapat apa? Iya, tawakuf dalam memvonis kafir Jahmiyah dan semisalnya dari kalangan apa? Sifatiyah, dari kalangan Sifatiyah. Jangan dimasukkan Khawarij dan yang lainnya, ya. Ya. Khawarij bukan masalah Sifatiyah, ya. Enggak Sifatiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah ini khilafu nususil imami Ahmad wa ghairihi min a'immatil Islam. Berbeda khilaf, berbeda dengan nusus. Ya, dengan nas-nas atau dengan teks-teks dari Imam Ahmad dan selainnya dari para a'immatul Islam. Paham? Ini yang kemarin saya sebutkan bahwasanya Syekh Abu Butain yang mengisyaratkan Ibnu Taimiyah ini menyelisih apa? Menyelisih apa? Ijma. Bahwasanya ijma'nya ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah, ulama itu ijma. Ulama juga ijma. Kalau Jahmiyah dan semisalnya ulama Sifatiyah, mereka itu apa? Kafir. Tidak dibedakan antara apa? Jahil dengan tidak. Ya. Artinya tidak dibedakan permasalahan syirik dengan permasalahan sifat. Bagaimana mengkompromikannya ini? Antum masih ingat bahas tadi urutannya? Bukan dalam semua sifat, tetapi pada juz'iyah, pada juz'iyah. Pada juz'iyah. Ya, jadi pada parsial dari yang kompleks permasalahan, sebenarnya semua masalah sifat. Ya, buktinya Ibnu Taimiyah tadi sudah kita baca. Ya, barang siapa yang ragu akan kafirnya ijtihadiyah, nah itu dia memang masalah sifat. Ya, yang ragu dia kafir apalagi pelakunya, ya kan? Apalagi pelakunya. Ya. Jadi permasalahannya begitu. Ya. Kalau kita ingin apa? Kalau kita ingin seperti Syekh Abdul Latif, Syekh Abdul Latif mengkumpulkannya begitu, bahwa yang dikasih uzur oleh Ibnu Taimiyah dibedakan yang jahil dengan yang tidak itu pada apa? Parsial, pada juz'iyah, pada farq dari sifat, bukan pada semua, diperlukan pada semua sifat, bukan pada semua sifat. Sedangkan Syekh Abu Buten sepertinya beliau tidak, ya tidak begitu, tidak sependapat dengan Syekh Abdul Latif. Ya, beliau sebenarnya tidak seberapa dengan Syekh Abdul Latif. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini terkesan menyelisih ijma. Kalau begitu bagaimana? Datang Syekh Abdurrahman bin Hasan, gurunya Syekh Abdul Latif. Ya, itu bahasa. Ibnu Taimiyah tidak menyelisih ijma. Ibnu Taimiyah tidak menyelisih ijma. Tapi itu bahasa diplomatis. Zaman Imam Ahmad, zaman imam-imam sebelum Ibnu Taimiyah, mereka kuat. Posisi mereka apa? Posisi mereka kuat. Zaman Ibnu Taimiyah, sendirian beliau. Pernah sendirian beliau berhadapan dengan Jahmiyah, Asyairah, sendirian beliau. Ya kan? Beliau sendirian. Beliau sendirian, ummatun wahdah. Beliau sendirian berhadapan dengan mereka. Ya. Jadi itu bahasa apa? Bahasa siasa. Itu bahasa siasa. Berarti kalau itu bahasa siasa, berarti itu usul bagi Ibnu Taimiyah, tidak boleh. Ya, tidak boleh ditiru oleh yang lain, ya. Tidak boleh itu. Tapi Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal dakwah beliau menggunakan apa? Menggunakan cara Ibnu Taimiyah itu dengan bahasa-bahasa apa? Diplomatis. Ketika melewati orang-orang yang apa namanya? Sedang tawakuf, sedang itikaf di kuburan Zaid bin Khattab, Rasulullah mengatakan apa? Allahu khairun min Zaid. Allahu khairun min Zaid. Bahasa diplomatis. Bahasa diplomatis. Ya. Ini bahasa diplomatis. Bahasa diplomatis dibutuhkan dalam apa? Dalam dakwah, dalam ketika dakwah dan sebagainya dibutuhkan. Nah. Ya. Intinya di sini menurut Syekh Abu Butain, rahimahullahu taala, bahwa ya manhaj Ibnu Taimiyah yaitu tawakuf dalam takfir terhadap siapa? Jahmiyah dan semisalnya. Semisalnya siapa? Hah? Asy'ariyah, Mu'tazilah, Sifatiyah, ya. Ini berbeda dengan apa? Ijma'. Berbeda dengan apa? Ijma'nya imam-imam sebelumnya. Berbeda dengan ijma'nya imam-imam sebelumnya, termasuk berbeda dengan Imam Ahmad menurut beliau. Udurnya apa? Udurnya ada dua. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yaitu apa? Ibnu Taimiyah berbahasa diplomatis. Itu siasah, itunya berpolitik lah masalah berhadapan dengan mereka. Ini udur yang pertama. Ya. Yang kedua, mana? Syekh Abdul Aziz mengatakan tidak. Ibnu Taimiyah tidak menyelisihi ijma'. Tetapi yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah dibedakan antara jahil dengan tidak dalam permasalahan sifat itu pada juz'iyah, pada masail khafiyah dari si sifat, bukan pada semua sifat, tapi pada juz'iyah, sebagian kecil ya, pada fara, pada cabang yang itu merupakan masail khafiyah dari si sifat ya. Kalau Syekh Abdul Rahman mungkin mengakui betul Ibnu Taimiyah yang disi isma, tetapi itu hanya bahasa diplomatis. Sedangkan Syekh Abdul Latif mengatakan tidak, Ibnu Taimiyah tidak menyelisihi ijma', tetapi apa? Hah? Tetapi Ibnu Taimiyah membedakan itu hanya pada parsial, pada juz'iyah, pada fara' dari sifat, bukan pada semua sifat. Dan pendapat Syekh Abdul Latif ini diikuti oleh murid Syekh Abdul Latif, yaitu Syekh Sulaiman Ibn Sahman, ya. Kalau Syekh Sunan Al-Hazimi wallahu a'lam, Sunan Al-Hazimi hanya membawakan khilaf begitu saja. Ya. Dalam mencarikan apa? Mencarikan uzur bagi Ibnu Taimiyah yang membedakan antara jahil dengan tidak jahil dalam masalah sifat ini, ya. Dan berat untuk menyatakan Ibnu Taimiyah menyelisih ijma' dalam permasalahan akidah ini, berat. Ya, ini berat. Ya, ini berat. Tetap harus dicarikan apa? Mencarikan kompromi. Ya, tetap harus dicarikan bentuk pengkompromian. Ya, subhanallah. Allah taala alam. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Kita baca selengkapnya di situ. Alhamdulillah.